dia, bagai sinar sang surya, bercahaya menyinari alam maya. Nadia, redup mata bak cahaya, berkilauan menembusi hati ini. Inti alis menambah ayu wajah kan tergoda. Siapa yang memandang parasmu? Yeah.